Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa ya masyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-223. Ini bisa kan mesti ramai terus. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man marra fi sayyin min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqdid ala nisaliha bikafihi ayyusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'in. Mutafakun alaih. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa anhu, masih dari riwayat perawi hadis sebelumnya yaitu Abi Musa al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, siapa yang melewati masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami sementara bersamanya ada anak panah, artinya dia membawa anak panah, maka hendaknya dia menahannya atau menggenggam bagian ujungnya yang tajam dengan telapak tangannya, jangan sampai menimpa seorang pun dari kaum muslimin, sedikit pun darinya, dari bagian yang tajam pada anak panah tersebut. Muttafaqun alaih. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis ini, man marra fi sayyin min masajidina au aswaqina, siapa yang melewati sesuatu, apakah masjid-masjid kami ataukah pasar-pasar kami, artinya siapa yang lewat di masjid atau di pasar, ini kan tempat berkumpulnya manusia, sementara dia membawa anak panah, maka hendaknya ditahan, dipegang anak panah tersebut, digenggam bagian ujung yang tajam. Anak panah kan ada kayunya itu, dan belakangnya biasanya ada bulunya, kemudian ada bagian mata panahnya yang tajam. Nabel itu artinya as-sihm atau as-sahm, itu anak panah. Sementara nisol, nisol ini bentuk jamak dari kata tunggal anasol. Anasol sendiri itu artinya bisa anak panah, bisa pedang atau pisau atau tombak. Tapi disebutkan oleh Rasul, siapa yang bawa bawa nabel itu bawa anak panah, apakah ditaruh di punggung biasanya atau di pinggang, maka ditahan. Atau dipegangi bagian ujungnya yang tajam itu dengan telapak tangannya, agar tidak melukai seorang pun dari kaum muslimin. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan bimbingannya. Kalau seseorang itu keluar terlebih ke tempat yang ramai, apakah di masjid ataukah di pasar, sementara dia membawa senjata, dicontohkan berupa anak panah. Anak panah untuk ujung anak panah tersebut atau mata anak panah tersebut kan ada besi yang tajam, karena kalau dibuat memanah binatang bisa tembus. Maka adab yang dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam hendaknya ditahan, dipegang bagian ujungnya dengan tangan supaya tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Kalau enggak ditahan atau enggak dipegangi bagian ujungnya, kan biasanya diselempangkan gitu. Kan bisa gerak-gerak, bisa gerak-gerak. Nah, kalau di tengah keramaian, misalnya dia pas gerak atau dia pas terpleset, itu bisa melukai orang lain, bisa mengganggu orang lain. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan bimbingannya. Di antara adab kalau seorang itu keluar membawa senjata, bagian tajamnya itu harus diamankan. Misalnya membawa pisau, biasanya orang-orang desa, pak tani itu kalau membawa pisau atau membawa arit, sabit, celurit, itu biasanya ditaruh di pinggangnya gitu pakai wadah. Kalau di desa namanya eklek, itu wadahnya itu yang dimasukkan gitu, diselipkan. Nah itu adabnya gak boleh dibiarkan begitu. Jadi ketika berjalan di tengah keramaian manusia, ya harus diamankan. Bagian yang tajam itu disembunyikan. Misalnya celurit panjang begini, ya cara masukkannya ke tempatnya, maka ditaruh di bagian belakang, supaya kalau dia berpapasan dengan orang, gak mengenai orang lain. Atau kalau bawa pisau, ya harus ada sarungnya supaya aman, nggak bisa melukai orang lain. Atau bawa tombak, juga ujungnya juga dipegangi, atau dikasih pengaman, sarung atau yang semisalnya, sarung tombak atau sarung pedang atau pisau, supaya tidak mengganggu orang lain. Ini termasuk adab. Karena barangkali kalau kita biarkan begitu saja, ada saudara kita yang mungkin terburu-buru datang dengan cepat, kemudian nyerempet kita, akhirnya melukainya. Atau seseorang yang bersinggungan dengan kita, sementara senjata tajam yang kita bawa itu terbuka, tidak dipegangi, tidak dikasih pengaman, ini juga bisa melukai yang lainnya. Demikian juga kalau seorang itu jalan bawa tongkat, maka cara membawanya harus yang aman. Tongkat itu dibawa berdiri, jangan dibawa malang gini. Misalnya kalian dibonceng pakai sepeda motor, kemudian bawa besi atau tongkat, itu adabnya. Cara membawanya berarti diluruskan ke arah kita berjalan, jangan dibawa malang gini, nanti bisa mengganggu orang lain. Itu adabnya. Kalau dibawa dengan cara melintang, nanti bisa mengganggu yang lainnya. Ini menyelisih sunnah yang dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka intinya segala sesuatu yang bisa mengganggu kaum muslimin atau dikhawatirkan bisa mengganggu mereka, maka adab yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalau kita bawa di tengah keramaian manusia, itu harus kita bawa dengan cara yang aman, seaman mungkin. Kalau itu menyebabkan menyakiti kaum muslimin, itu bukan perkara yang ringan dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina." Dan orang-orang yang mereka menyakiti kaum mukminin atau kaum mukminat bukan karena dosa yang mereka lakukan, sungguh dia telah membikin satu kedustaan atau dia telah melakukan dosa yang nyata. Maka dari hadis ini ada satu faedah yang bisa kita ambil. Hadis ini menjelaskan kepada kita adab ketika membawa senjata tajam di tengah keramaian manusia, harus dibawa dengan cara yang aman. Dibawa dengan cara yang aman. Misalnya kalian punya hewan ternak, sama orang tua kalian disuruh cari rumput, bawa karung. Kan kalian bawa sabit kan untuk apa? Motong rumput. Setelah karungnya itu penuh, di mana kalian meletakkan sabit tadi? Biasanya kalau petani, sabitnya itu ditancapkan di tengah rumput di bagian ujung karung. Kan aman. Jangan gagangnya yang kalian masukkan kemudian celuritnya gini, itu berbahaya, nanti bisa melukai orang lain. Kalian bawa karungnya, gak tahu ada orang buru-buru nubruk kalian pas sabitnya, bagian tajamnya yang apa di atas, ini bisa melukai. Ini enggak boleh. Yang demikian itu enggak boleh. Jadi adab ketika membawa senjata tajam harus apa? Aman dari kemungkinan melukai atau mengganggu orang lain. ini tidak terbatas hanya pada anak panah saja. Bisa segala macam senjata tajam atau bukan juga terbatas senjata tajam. Misalnya tongkat kayak tadi, bawa tongkat. Jangan dibawa model malang gitu. Tapi bagian ujungnya diarahkan ke atas sehingga aman, tidak mengganggu orang lain. Atau barang-barang yang sekiranya bisa mengganggu orang lain kalau kita bawa ke tengah kerumunan manusia, harus dibawa dengan cara yang aman. Sehingga segala sesuatu yang bisa menyebabkan kaum muslimin terganggu atau dikhawatirkan bisa mengganggu mereka, maka harus dibawa dengan cara yang aman. Karena menyakiti kaum muslimin atau mengganggu kaum muslimin bukan perkara yang ringan dalam agama. Tadi dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-58 sudah jelas, itu termasuk dosa yang nyata. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-224, qala an-Nawawi rahimahullahu taala wa anin Nu'man ibn Basir radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idha staka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Muttafaqun alaih. Berkata al-Imam Nawawi rahimahullah, diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basir. An-Nu'man bin Basir bin Sa'ad bin Sa'labah bin Al-Jalas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, permisalan kaum mukminin dalam kasih sayang mereka dan kelemah lembutan di antara mereka seperti permisalan satu tubuh. Maka jika mengeluh satu bagian anggota tubuh dengan satu penyakit, maka seluruh bagian tubuh akan menjalar ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Akan merasakan tidak bisa tidur, sulit tidur dan merasakan demam. Maka dijelaskan dalam hadis yang agung dan mulia ini, permisalan kaum mukminin fi tawadihim, tawadi dari kata mawadah, jadi permisalan tawadudul mukminin, saling cinta mencintai di antara mereka, watarohum, permisalan saling sayang menyayangi atau kasih mengasihi di antara mereka, dan ta'atub, permisalan saling berlemah lembut, saling tolong menolong di antara mereka, itu seperti permisalan satu tubuh, seperti permisalan tubuh bagi seluruh anggota tubuh. Jadi kalau ada satu anggota tubuh yang kena infeksi, misalnya kaki kok kena infeksi, maka nanti akan segera menjalar akibat dan dampaknya itu ke seluruh tubuh. Semua akan merasakan demam, merasakan tidak bisa tidur. Karena rasa sakit itu biasanya menghalangi seseorang untuk mudah tidur, dia akan sulit tidur. Tubuh akan mengalami demam. Maka demikian juga kaum mukminin. Kalau ada seorang mukmin yang tersakiti, menderita, maka segenap kaum mukminin akan ikut merasakan penderitaannya. Kita mendengar saudara kita kaum mukminin terdolimi misalnya. Apakah itu di tempat yang jauh dari kita seperti di Myanmar, atau mungkin di Uyghur, di Cina, mereka terdolimi. Hak-hak mereka misalnya dirampas, sebagian mengalami penyiksaan mungkin di sebagian negeri. Maka tentu kaum mukminin di negeri yang lain akan ikut merasakan penderitaannya. Mereka ikut merasakan sakitnya. Minimalnya mereka akan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar segera terangkat kedzaliman dari mereka. Tidak rela saudaranya tersebut terzalimi, teraniaya, enggak rela. Demikian keadaan kaum mukminin. Dibawakannya hadis-hadis ini di dalam bab anjuran untuk mengagungkan kehormatan kaum muslimin, karena dalam hadis ini terdapat pengagungan terhadap hak-hak kaum muslimin, hak-hak kaum mukminin, hak untuk kita menolong mereka yang menderita, membantu mereka yang menderita, ikut merasakan penderitaan mereka. Tidak rela mereka teraniaya. Sekaligus di sini terdapat anjuran untuk kita saling tolong-menolong, bertahun dengan mereka. Saling bantu-membantu untuk kemaslahatan bersama, baik dalam urusan duniawiyah kita maupun urusan ukhrawiyah, urusan agama. Harus saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu. Karena kita seperti satu tubuh. Kalau ada satu bagian anggota tubuh yang sakit, nanti seluruh tubuh akan ikut merasakan demam, merasakan sulit untuk tidur, sulit untuk istirahat. Yang demikian itu karena hak saudara kita sama kaum muslimin itu sangat agung dan harus diagungkan. Dalam hadis sebelumnya, termasuk bentuk penghormatan terhadap atau pengagungan terhadap kehormatan kaum muslimin, kita harus tadi kalau membawa senjata tajam itu harus mengamankannya supaya kaum muslimin aman dari terganggu oleh senjata kita. Itu termasuk bentuk mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Karena kehormatan kaum muslimin itu sangat besar, bahkan lebih besar daripada kehormatan Ka'bah. Kemarin disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membunuh satu jiwa dengan tanpa hak, itu seperti membunuh seluruh manusia. Sebaiknya siapa yang menghidupkan satu jiwa karena upaya yang dia lakukan, itu seakan-akan seperti menghidupkan seluruh manusia. Yang demikian itu karena kehormatan kaum muslimin dalam Islam itu sangat besar. Maka muslim yang satu dengan muslim yang lainnya harus saling sayang menyayangi, harus saling cinta mencintai, harus saling kasih mengasihi. Karena mereka ibaratnya satu tubuh. Kalau ada yang teraniaya, yang lainnya akan ikut merasakan penderitaannya, ikut merasakan sakitnya, deritanya. Meskipun tidak ikut merasakan derita secara fisik, tapi minimalnya hatinya ikut menderita, ikut sakit. Karena tindak kedzaliman yang mereka terima secara semena-mena misalnya, kita ikut merasakan sakit, hati kita ikut sakit. Kenapa? Muslim yang satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Maka di sini terdapat himbauan untuk kita tadi seperti kita jelaskan, saling ta'awun, saling tolong-menolong, saling berlemah lembut, saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai, saling membantu satu dengan yang lainnya. Yang membutuhkan, kita ulurkan tangan kita untuk membantunya. Nah, berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada saudara kita sama kaum muslimin dengan seluruh potensi yang Allah anugerahkan pada kita, nikmat yang Allah berikan pada kita. Karena yang perlu kita ketahui, potensi yang Allah anugerahkan pada kita itu bukan untuk kemaslahatan pribadi kita semata, bukan. Ada hak saudara kita padanya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, inna lillahi ibadan yahtasuhum bin ni'ami limana fi'il ibad wa yukirruha fihim mabadaluha fa'idha man'auha naz'aha minhum fa'hawwalaha ila ghairihim aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah memiliki hamba-hamba yang Allah berikan kekhususan pada mereka dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Namun kenikmatan itu enggak untuk kemaslahatan pribadi kita, tidak, tapi limana fi'il ibad, untuk kemanfaatan hamba-hamba yang lainnya. Maka Allah akan langgengkan nikmat itu pada diri kita selama kita mau mencurahkannya, mau berta'awun, mau membantu saudara yang lainnya. Kalau mereka sudah menahannya untuk kemaslahatan pribadinya, Allah akan segera cabut nikmat itu darinya dan akan dipindahkan kepada yang selainnya. Ini perkara yang sangat penting yang harus kita pahami. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dalam kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.